Dan berikutnya adalah akan kami sampaikan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan Anda. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang orang tua yang soleh. Tentang orang tua yang soleh akan melahirkan anak-anak yang soleh pula. Apakah jika orang tuanya mempunyai sekian anak, 4, 5 dan seterusnya, dan sebagian anaknya tersebut ada yang kurang bagus akhlaknya, diatur agak susah, kurang semangat belajar, kalau sholat cepat gerakannya dan masih banyak akhlak jelek lainnya, meskipun orang tua sudah berulang-ulang menasihati, tetapi sampai sekarang belum berubah, apakah keadaan anak seperti itu menunjukkan orang tuanya belum soleh? Amalan apakah yang harus dilaksanakan orang tua agar orang tua bisa menjadi orang tua yang soleh sehingga anaknya menjadi soleh sama seperti orang tuanya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Nah, masalah anak itu barakallahu fikum, yang dilihat adalah bagaimana upaya dan usaha orang tua. Dan tidak mesti kalau anak yang tidak soleh berarti bapaknya juga tidak soleh. Tidak mesti. Itu berbahaya. Bagaimana seorang Nabi Nuh alaihi salam, anaknya terbawa dengan orang-orang kafir. Sampai ketika Allah turunkan azab, banjir bah, banjir besar, Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyir kam ma'ana. Wahai anakku, mari kemari, naik ke sini. Bersama orang-orang soleh, bersama ahli tauhid. Anaknya menjawab, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma, aku akan berlindung ke gunung itu yang akan melindungi aku dari air ini. Bapaknya berkata lagi, wahai anakku, la 'asima al-yawma minal ma min adabillah, wahai anakku, enggak akan ada perlindungan dari azab Allah. Maka kemudian datanglah gelombang besar dan memisahkan orang tua dengan anaknya. Nabi Nuh alaihi salam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta diselamatkan anaknya dan mengatakan, innamni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Ya Allah, anakku itu keluargaku dan janjimu adalah hak. Ini berharap diselamatkan karena dia termasuk kerabatnya dan keluarganya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkata, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan anakmu. Sesungguhnya dia adalah amal yang tidak saleh. Allah contohkan bagaimana seorang bapak yang ternyata anaknya demikian. Allah ceritakan pula seorang bapak yang saleh, ternyata anaknya demikian, dan bahkan bukan hanya saleh, nabiyyun minal anbiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Allah contohkan nabi yang lain, Nabi Lut alaihi salam, yang ternyata istrinya yang berkhianat pada suaminya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, illa ra'ataka innaha minal ghabirin, kecuali istrimu, kata Allah, kami akan selamatkan kecuali istrimu, innahu minal ghabirin, sukunya dia termasuk yang melanggar, termasuk yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh mereka-mereka yang soleh, tapi ternyata anaknya atau istrinya tidak soleh. Tetapi catatan pentingnya adalah mereka sudah maksimal berusaha. Nabi-nabi tadi jangan dipertanyakan bagaimana usahanya, upayanya. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang 950 tahun berdakwah. Jangan lupakan itu, bahwa mereka semua berupaya dan berusaha. Demikian pula Nuh alaihi salam berupaya, berusaha. Sehingga usikum wa nafsi ya bitaqwallah, kewasiatkan kepada penanya, pada pendengar, dan pada saya sendiri, untuk berusahalah maksimal agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dengan cara dua cara. Satu dengan lisan, yang kedua dengan pengamalan. Dengan lisan itu artinya kita mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, menasehati, menasehati dengan agak keras, menegurnya, memarahinya, menghukum dengan hukuman-hukuman yang wajar. Itu satu sisi. Sisi lainnya, sebagaimana si penanya tadi berkata, apakah berarti saya tidak soleh? Apakah berarti saya harus jadi soleh dulu? Supaya anak, iya, kamu harus jadi soleh dulu. Karena anak akan melihat bapaknya. Kalau bapaknya mengatakan pada anaknya, nak jangan merokok, sedangkan di jari bapaknya ada rokok, gak akan mengena di hati anak tersebut. Oh, bapak sendiri merokok. Sehingga nasihat tersebut harus didahului oleh bapaknya. Sehingga sahabat yang mulia, ada yang membawa anaknya di atas kudanya dalam berjihad fisabilillah. Setelah itu ketika sudah berkecamuk semakin genting, anaknya taruh di bukit, anak laki-laki, dan berkata kepadanya, lihat bapakmu bagaimana berjihad fisabilillah. Sehingga anaknya itu cita-citanya pengen jadi pejuang fisabilillah, pengen menjadi seorang mujahid, pengen menjadi seorang, kan begitu, karena melihat bapaknya. Barakallahu fikum. Sehingga nasallahu salamul afiyah, pertama kita nasihati dengan berbagai macam usaha, kedua kita contohkan dengan contoh-contoh dari diri kita sebagai orang tua, yang ketiga adalah berdoa. Doa orang tua pada anaknya insyaallah dikabulkan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah, afan izin bertanya, apakah kita diperbolehkan untuk mengunjungi tempat peninggalan sejarah azab umat terdahulu seperti di Petra atau Lot Mati untuk mengambil pelajaran dan renungan? Jazakallahu khairan. Justru yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau berjalan cepat dan menjauh dari tempat di mana di sana pernah ada umat yang diazab. Beliau berjalan cepat dan kemudian mengatakan pada sahabatnya bahwasanya ini adalah tempat di mana dulu kaum fulan diazab. Jadi justru disuruh menjauh, menghindar. Bukan kemudian kita bertamasya ke sana. Nah, wallahu taala alam bissawab. Berikutnya, assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, pernah saya mendengar imam salat membaca doa Allahumma hasibna hisaba yasira secara lirih setelah selesai membaca ayat terakhir dari surat Al-Ghasiyah, thumma inna alina hisabahum. Apakah ini ada tuntunan sunnahnya? Syukron, jazakallah khairan kathira. Kalau secara umum ada dalil-dalil am, ya, dalil-dalil umum bahwasanya Rasulullah SAW selalu ketika membaca Al-Quran dalam salat atau luar salat, beliau bertama'un pada maknanya dan kemudian berdoa. Artinya ketika mendengar adab neraka, beliau berlindung, auzubillah minan nar. Ketika bicara tentang jannah, Allahumma adkhilnal jannah wal abrar. Ketika mendengar kalimat hisab, Allahumma yassir, ya Allah mudahkanlah hisabku. Itu sesuatu yang dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah Salafiyun menyikapi kondisi sosial politik di Indonesia yang resah, adanya demo dan seterusnya? Jazakumul khairan katsiran wa barakallahu fikum. Naam, Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka sudah memiliki prinsip-prinsip yang tidak berubah sepanjang masa, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama adalah mentaati penguasa muslim selama perkara itu perkara baik. Artinya pada perkara-perkara yang baik kita taati semuanya. Yang kedua, kita sabar terhadap kekurangan yang ada pada penguasa, apakah bentuk kedzaliman dan sejenisnya, tidak menjadikan kita boleh melawan penguasa. Itu juga sudah dicontohkan dalam sekian banyak hadis. Rasulullah SAW menyatakan, isbiru hatta talaqauni alal haud, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Yang ketiga, dianjurkan kita untuk berdoa agar Allah memperbaiki pemerintah dan penguasa kita. Ya Allah, aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah penguasa kami. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Ya Allah, jadikan penguasa kita begini dan begitu. Dikabulkan oleh Allah, misalnya kalau dikabulkan oleh Allah, akan ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah memang perbaiki orang tersebut, atau Allah perbaiki dengan mengganti orangnya. Wallahu ta'ala alam. Allah yang akan menjadikan lebih baik dengan kehendaknya, dengan takdir-takdirnya. sehingga kaidah-kaidah ini sudah tidak berubah. Selama penguasa itu masih muslim, masih salat, masih berpuasa, maka kita tidak menghalalkan darah mereka, kita tidak menentang mereka. As-sabr ala dhulmihim, sabar terhadap kedzaliman mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalau mau ditambah dengan yang keempat, para ulama mengambil dari hadis-hadis Nabi juga menegakkan nasihat kepada ulatul umur, tetapi bukan dengan cara demonstrasi, tetapi dengan menyampaikan kebenaran yang dikatakan oleh Nabi dengan afdarul jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Artinya dia datang mengatakan bahwa engkau salah, engkau keliru, engkau begini, engkau begitu. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah pertama. Kalaupun dia mendengar akan lebih baik lagi. Kalau tidak mendengar, dia sudah menyampaikan amanahnya kepada penguasa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, lau samahtum ya Ustaz. Ana mau bertanya perihal takdir, sebagaimana yang ceramah pernah antum sampaikan Ustaz, bahwa seseorang itu sudah ditetapkan masuk surga dan nerakanya. Itu maksudnya gimana Ustaz? Nama kitanya apa gimana? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa barakallahu fikum. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini sudah ditakdirkan. Dan semua apa yang akan terjadi nanti, semuanya sudah dicatat oleh Allah SWT fi lauhil mahfud, di dalam catatan lauhul mahfud. Sehingga orang ini akan menjadi muslim, orang ini akan menjadi kafir, orang ini akan masuk surga, orang ini akan masuk neraka. Bahkan sejak diciptakannya Adam, Allah kumpulkan calon-calon yang akan menjadi turunan Adam. Hadza lil jannah, ini untuk surga, untuk neraka. Taib, semuanya. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah, di samping mengimani adanya takdir, mereka juga mengimani wajibnya ikhtiar. Ikhtiar itu usaha, upaya. Sehingga takdir itu diimani secara global. Karena apa? Karena gak tahu takdir saya besok apa. Takdir kamu, takdir saya, takdir mereka besok jadi apa? Apakah dia akan jadi baik atau jadi jelek? Apakah dia akan jadi mukmin atau kafir? Apakah akan masuk surga? Apakah akan masuk neraka? Kita enggak tahu. Karena tidak tahu, berupayalah, berusahalah. Kata Nabi, "I'malu fasayarallahu amalakum." Beramalah, insyaallah Allah akan melihat amalan kalian. Beramalah, kullun muyassar li'amalihi. Masing-masingnya akan sesuai, dimudahkan oleh Allah pada amalannya. Sehingga hendaklah kita berusaha, sungguh-sungguh berusaha. Dan apa hikmahnya percaya pada takdir tadi? Kalau usaha tetap digalakkan, kita berusaha dan kita ketika ingat takdir, kita akan berharap pada Allah SWT dan kita akan yakin bahwa ubun-ubun kita di tangan Allah SWT. Allah yang menentukan akan begini atau begitu. Sehingga kita tidak sombong dengan usaha kita. Kita berusaha, tetapi kita terus berdoa, ya Allah, berikan taufik, berikan taufik, berikan taufik. Apa maksudnya taufik? Taufik itu kecocokan keinginan kita dengan takdir Allah. Sehingga ketika kita berupaya, berusaha sungguh-sungguh ingin menjadi seorang yang saleh, mukmin, taqi, berharap ingin mendapatkan jannah, mendapatkan dari Allah Ta'ala kemudahan, rahmat, maka ketika Allah mentakdirkan hal tersebut pada kita, maka itu adalah taufik namanya. Sehingga hendaklah kita berusaha, berupaya, dan berdoa. Karena semua dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dua itu. Ringkasnya, mengimani adanya takdir tetapi disuruh untuk berusaha. Kalau mengimani takdir tapi tidak berusaha dan menyatakan percuma usaha, itu aliran Jabriyah, sesat. Atau berusaha tapi tidak mengimani takdir, gak ada takdir itu, ini juga sesat, Qadariyah. Ahlus sunnah tengah-tengah antara keduanya, beriman pada takdir dan mewajibkan untuk berusaha dan berupaya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakallahu khairan atas kajian dan juga jawabannya. Komisi memberikan tadi telah kita ikuti bersama acara Untai Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah, dan semoga akan memberikan kepada kita nasihat manfaat untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan esok hari atau kesempatan waktu berikutnya. Adapun pertanyaan Anda yang belum tersampaikan kepada beliau, semoga bisa tersampaikan pada kesempatan waktu yang sama ya, insya Allah besok atau kapan. dan pertanyaan fikih yang belum tersampaikan atau kami sampaikan kepada beliau, semoga akan atau bisa kami alihkan kepada Al-Ustaz Hemi Abdul Qolib Bajri untuk menjawabnya insyaallah taala. Kalau sini demikian tadi apa yang kita dengarkan bersama, dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-kalam kami untuk diri, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.